Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah dalam pembahasan mengenal Surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan mulainya membahas dari ayat 159 dan ayat-ayat selanjutnya, di mana berisi antara lain tuntunan bermusyawarah. Dan saya ditemani Majelis Taklim dari Az-Zahra Cinere, kemudian Majelis Taklim Masjid Agung Sunda Kelapa, dan satu lagi mahasiswa Ma'had Al-Husnayain Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mahasiswa. Terima kasih sudah hadir di studio dan menemani kami di acara Tafsir Al-Misbah. Dan pembahasan pagi hari ini seperti biasa akan diuraikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Quraisy, kita akan mulai dari ayat 159. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, kita akan bahas surah Ali Imran. Saya sekali lagi ingin mengulangi sepintas. Surah Ali Imran ini ayat-ayatnya ada yang berbicara tentang peristiwa kedatangan delegasi orang-orang Nasrani kepada Rasulullah, berdiskusi tentang ketuhanan dan kenabian. Kemudian yang kedua, bahasan pokok kedua adalah menyangkut peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Nabi dan sahabat-sahabat beliau dalam peperangan Uhud. Sudah sekian banyak ayat yang berbicara tentang itu. Kali ini kita akan bahas salah satu atau sekian ayat yang masih berkaitan dengan perang Uhud. Saya beri gambaran begini umum. Sebelum Nabi berangkat ke Uhud, beliau mendapat berita bahwa kaum musyrik Mekah akan menyerang dan membalas dendam dari kekalahan mereka pada perang Badar di tahun kedua hijrah. Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau. Bagaimana nih, musuh akan menyerang. Apakah kita keluar menyambut mereka ataukah kita tetap di Madinah mempertahankan kota ini? Sebagian mengusulkan tetap di Madinah, tetapi sebagian besar, apalagi anak-anak mudanya yang penuh semangat, berkata kita keluar menghadapi musuh. Melihat perkembangan musyawarah dan lebih banyak yang mendukung keluar, Nabi walaupun sebenarnya inginnya untuk bertahan di Madinah, Nabi mengikuti kehendak mereka. Nabi lantas masuk ke rumah beliau memakai pakaian perang. Waktu keluar dari kamar, sebagian menyesal. Kita rasanya ini agak maksa Nabi ini. Padahal beliau maunya begitu. Nah, terus kata mereka, oke deh wahai Nabi, kita bertahan aja di Madinah. Nabi kemudian bersabda, tidak wajar bagi seorang Nabi kalau telah memakai pakaian perangnya untuk dia buka lagi sebelum terjadi perang. Maka mereka keluar. Hasil peperangan, kita persingkat, hasil peperangan dapat dikatakan kaum muslimin kalah. 70 orang yang syahid. Tentu saja setelah selesainya perang ini, Nabi merasa, waduh kenapa ya begini? Ya. Sahabat-sahabatnya juga merasa, wah kita ini salah. Maka ayat ini menjelaskan situasi kejiwaan ketika itu, sekaligus menjelaskan bagaimana seharusnya menghadapi langkah-langkah yang akan datang. Nah, kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Disebabkan karena rahmat Allah yang begitu besar yang tercurah kepadamu wahai Nabi Muhammad, engkau bersifat lemah lembut terhadap mereka. Lemah lembutnya bagaimana? Salah satu buktinya kamu ikuti, setelah hasil musyawarah kamu ikuti, walaupun sebenarnya kamu itu tidak setuju. Atau tidak sepenuhnya setuju. Setelah perang, kamu tidak maki-maki mereka. Kamu ucapan-ucapanmu itu tetap sederhana, tidak marah-marah dan lain-lain sebagainya. Itu kenapa? Karena Allah mencurahkan rahmat ke hati kamu. Semakin besar rahmat seseorang di hatinya, semakin rendah hati dia, semakin kata-katanya semakin halus, sikapnya semakin penuh toleransi. Nah, Nabi begitu. Karena memang Allah yang mendidik Nabi, Allah yang mencurahkan rahmat kepada Nabi. Baru dikatakan, walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau seandainya engkau itu fazzan, fazz itu kasar dalam ucapan, ghalizal qalb, kasar dalam sikap. Beda kan? Ada orang lidahnya kasar, tapi hatinya bersih. Ya, ada orang hatinya bersih, hatinya busuk, tapi lidahnya buruk. Nabi Muhammad, kamu tidak begitu. Kenapa? Kalau kata-katamu kasar dan hatimu keras, tidak penuh toleransi, pasti orang-orang yang ada di sekitarmu, pengikut-pengikutmu akan pergi jauh dari kamu. Ya kan? Tapi kenapa begitu? Memang Allah memberikan kamu sifat seperti itu. Supaya apa? Supaya tugas-tugasmu sebagai pemimpin umat ini sukses. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri. Karena itu, ada yang salah kan dalam peperangan ini. Ada yang ditugaskan berada di puncak gunung, membela kaum muslimin yang sedang perang di bawah, lari dari posisinya. Karena mau mendapatkan harta rampasan. Allah berfirman, maafkan mereka. Fa'fu anhum. Wastaghfir lahum. Dan mohonkan ampun kepada Allah. Baru, kamu punya pengalaman kemarin atau beberapa hari yang lalu, itu Nabi keluar dari Madinah hari Jumat sampai di sana Sabtu terjadi perang, hari Minggu kembali lagi ke Madinah setelah usai perang. Nah, dalam peperangan ada yang gagal, banyak yang luka, banyak yang mati. Ada yang melanggar, maafkan mereka dan mohonkan ampun kepada mereka atas kesalahan mereka. Dan jangan bosan bermusyawarah. Sebenarnya pengalaman Nabi ini bermusyawarah dengan mereka kan ini artinya musyawarahnya ini enggak berhasil nih. Kita sudah musyawarah akhirnya seperti ini. Allah berfirman, tidak. Walaupun hasil musyawarah yang lalu itu tidak kamu setujui secara penuh, jangan pernah beranggapan musyawarah itu buruk. Maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah, dan tetap bermusyawarah kepada mereka. Nah, saya pindah sedikit, ibu-ibu. Saya terangkan dulu, apa artinya musyawarah itu? Musyawarah itu terambil dari kata syawarah. Syawarah. Syawarah itu artinya mencari madu dari sarang lebah. Mencari madu dari sarang lebah. Kita lihat. Bisa tidak kita mencari madu di tempat sampah? Enggak. Tidak, bagus. Bisa tidak kita mencari madu di kolam air? Tidak. Kalau begitu, kalau mau mencari madu, lihat sarang lebah. Kalau mau bermusyawarah, jangan bermusyawarah pada sembarang orang. Harus yang dari sarang lebah. orang yang kita mintai pendapat itu, kita harus anggap dia dalam dua tanda petik bagaikan lebah. Lebah itu bagaimana? Tidak makan kecuali yang bagus. Ya kan? Kalau dia hinggap di satu tempat, dia tidak merusak. Dia menghasilkan hal-hal yang sangat manis. Ya. Sangat bermanfaat. Dia tidak mengganggu kecuali diganggu. Ya. Dan kalau dia menyengat, sengatannya obat. Ah, mau cari orang yang bermusyawarah. Ya itu kan. Nah. Dan Anda harus yakin bahwa musyawarah kepada orang ini itu berarti dia punya madu, dia punya sesuatu yang bagus. Jangan Anda anggap saya lebih bagus dari dia. Itu arti musyawarah. Sebelum kita dengarkan lebih jauh lagi penjelasan tentang musyawarah yang diambil dari intisari ayat 159 surah Ali Imran, kita akan jeda sejenak. Sihab mengenai musyawarah yang dianalogikan dengan seekor lebah. Dan selanjutnya silahkan Pak. Baik, kita kembali melihat tuntunan ayat ini menyangkut musyawarah. Yang pertama, kita kembali kepada ayat kita, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Mau musyawarah, jangan jadikan orang yang Anda minta sarannya menjauh dari Anda. Ya kan? Nah, karena itu ucapannya jangan kasar. Bukan hanya ucapan jangan kasar, tapi hatinya harus lemah lembut pada orang itu. Tentu saja, kita lihat, boleh jadi dalam musyawarah, dalam diskusi, ada kata-kata yang tidak sengaja terlontar. Iya. Ada sikap yang boleh jadi dianggap oleh yang lain, oh ini sikap tidak benar. Maka apa langkah berikutnya yang diajarkan di sini? Maafkan orang itu. Maafkan, cerah enggak sekarang hati? Pikiran jernih atau tidak sudah sekarang? Oke deh, kita diskusi udah jernih. Tetapi jernihnya pikiran saja belum tentu menghasilkan pendapat yang bagus. Dia masih perlu bantuan Allah. Dia masih perlu ilham. Dia masih perlu bimbingan Allah. Bagaimana mendapat bimbingan Allah itu? Baik hubungan dengan Allah. Karena itu sesudah memaafkan mereka, ini sebelum musyawarah nih, sesudah memaafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni mereka. Ampuni aku. Biar cerah pikiranku sehingga bisa keluar madu itu tadi. Itu oke. Wasyawirhum fil amr. Setelah musyawarah, musyawarah yang diperintahkan di sini dalam konteks Nabi bukan musyawarah menyangkut ketentuan ilahi. Tidak perlu lagi dimusyawarahkan itu salat subuh berapa. Kalau perlu yang dimusyawarahkan ketentuan-ketentuan ini bagaimana kita laksanakan. Jadi persoalan-persoalan masyarakat itu yang dimusyawarahkan. Kalau antar keluarga, persoalan keluarga, persoalan anak itu yang dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri. Kalau sudah musyawarah, sudah ada kebulatan hasil yang dicapai, maka laksanakan. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah bulat, tekad, sudah berusaha mencari yang terbaik dan ingin melaksanakan hasil musyawarah itu, berserah dirilah kepada Allah. Jadi berserah diri itu setelah upaya. Jadi kita dalam bahasa agama ada yang dinamai sebab, ada yang dinamai penyebab. Penyebabnya itu Allah. Sebabnya itu upaya manusia. Berupayalah. Tetapi jangan lupa bahwa Allah adalah penyebabnya. Fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah bertawakal, sudah menyerahkan diri pada Allah setelah upaya maksimal itu, yakinlah bahwa Allah akan memenangkan kamu. Karena itu lanjutan ayat ini menyatakan, iyansurukumullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah telah memenangkan kamu, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Dalam ayat-ayat yang lalu selalu ditekankan bahwa upaya manusia itu hanya sebahagian dari syarat memperoleh sukses. Sebenarnya yang menentukan sukses itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa saja kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar. Itu. Iyansurukumullah fala ghalibalakum. Wa iyakhzulkum faman dhaladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan kamu tanpa pertolongan, kira-kira ada yang bisa memberi pertolongan? Tidak ada. Di sini dia tanya. Wa iyakhzulukum. Kalau Allah membiarkan kamu tanpa memberi pertolongan, siapa lagi yang bisa memberi kamu pertolongan selain dari Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu orang-orang mukmin hendaknya bertawakal kepada Allah. Apa artinya tawakal? Apa artinya berserah diri? Itu kan terjemahannya. Tawakal seakar dengan kata wakil. Wakilkan Allah. Kalau saya mewakilkan kepada manusia, kita manusia mewakilkan kepada manusia, kita bisa tarik perwakilan kita. Betul, tidak jadi kamu jadi wakil saya. Iya. Oh, iya. Karena apa? Karena kita anggap dia tidak mampu. Iya. Atau kita anggap bukan bidang dia. Kalau Anda mewakilkan kepada Allah, gimana? Boleh enggak Anda tarik perwakilan? Alasan apa mau tarik perwakilannya? Dia lebih mampu dari Anda. Dia lebih kuat dari Anda. Dia lebih tahu dari Anda. Sudah. Kita saja antar manusia biasa. Kita berkata begini. Saya enggak ngerti persoalan ini. Kamu aja apa yang kamu katakan baik saya setuju. Iya kan? Iya. Karena kita yakin bahwa dia lebih pandai dari kita. Dia lebih mampu dari kita. Kalau manusia bertawakal kepada Allah, maka dia serahkan seluruhnya. Itu pasti hasilnya adalah yang terbaik. Tetapi ingat, perintah tawakal ini setelah kita berusaha. Semua perintah tawakal di dalam Al-Quran itu setelah usaha. Kalau sudah tidak ada lagi kita bisa usahakan, oke deh, saya kerjakan ini. Hasilnya Allah. Ingat itu Nabi sewaktu hijrah. Sudah usaha sebelumnya cari kendaraan, cari penunjuk jalan. Masuk di dalam gua. Ya. Terus ada orang-orang musyrik keliling di bawah gua itu. Nabi berkata, kita berserah diri pada Allah. Allah yang urus sudah. Karena sudah tidak ada lagi usaha kita. Mau keluar gua ditangkap. Ya. Mau lari cari tempat lain, tidak ada lagi tempatnya. Nah, maka berserah diri dan yakinlah bahwa apapun hasilnya, itulah yang terbaik buat Anda itu. Falyatawakkalil mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghul, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ini ayat punya kaitan dengan peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Saya kira kita akan jelaskan lebih jauh. Sebelum kita dengarkan lebih jauh lagi penjelasan tentang musyawarah yang diambil dari intisari ayat 159 surah Ali Imran, kita akan jeda sejenak. Ayat 159 dan ayat-ayat selanjutnya dari surah Ali Imran. Dan sekarang Bapak Quraisy Shihab akan melanjutkan lagi penjelasannya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita menyangkut ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kita lihat. Dalam peristiwa perang Uhud, ada pasukan pemanah ditempatkan Nabi di puncak Bukit Uhud. Yang sudah haji pernah lihat itu. Di bawah dataran. Di dataran itulah berkecamuk perang. Ini yang di atas memanah. Sewaktu kaum musyrik yang di bawah ini sudah kalah, yang di atas lari turun ambil harta rampasan. Padahal Nabi berpesan, jangan turun apapun yang terjadi. Menang kita atau kalah, kamu harus tetap di posisimu. Mereka turun. Waktu ditanya setelah selesai perang, kenapa kamu turun? Ada yang menjawab, kita takut harta rampasan itu nanti tidak dibagi pada kita. Nah, jangan sampai Nabi tidak mau bagi sama kita, karena kami tidak perang, kami cuma dari atas. Turunlah ayat ini, wa ma kana li nabiyyin ayyaghull. Nah, kita lihat yaghul, ghalla itu pada mulanya berarti mengambil sesuatu yang berharga dengan cepat. Mengambil sesuatu yang berharga dengan cepat. Mengambilnya dengan cepat itu kemudian berkembang maknanya berarti khianat. Nabi itu tidak mungkin seorang nabi siapapun berkhianat. Kalau dia udah janji bagi rata, itu pasti dia bagi rata. Kalau dia udah janji begini, pasti. Jadi kalian yang bersangka salah bahwa ini, itu kalian salah. Maka nali nabiyin ayyahulla wa mayyaglul ya'ti yawmal qiyamah. Ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Mengambil sesuatu dengan cepat, itu sebenarnya juga bisa berarti mencuri. Ya, merampok, korupsi. Nah, tidak wajar seorang nabi melakukan khianat, korupsi, ini segala. Baru dia katakan, siapapun nabi tidak mungkin. Selain dari nabi, bahkan siapapun yang berkhianat, yang korupsi, yang mencuri, mengambil barang berharga dengan cepat dan sebagainya, itu akan datang di hari kemudian membawa barang curiannya itu. Ya'ti bima ghalla yaumul qiyamah. Jadi kalau ada orang ambil, katakanlah mungkin tidak terlalu ini ya, berlian kecil dia ambil, tapi karena nilainya besar, itu digambarkan nanti dosanya terlalu besar. Yang korupsi, dia pikul gitu di belakang ini korupsinya. Ada yang berkata bahwa dosanya yang dia pikul, ada ulama berkata tidak, bukan dosanya dia pikul, itu nanti barangnya itu nanti dia pikul. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dia ini dikatakanlah di padang mahsyar dia fikul itu. Baru nanti setiap jiwa akan disempurnakan ganjaran dan balasannya dan tidak seorang pun di antara mereka itu yang dianiaya. Semua. Baru lanjutan ayatnya ini berkata, afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah. Apakah orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah itu sama dengan orang yang memperoleh murka Allah? Sama enggak atau tidak? Ini Al-Qur'an ini bertanya untuk menggugah hati. Sama enggak sama mereka? Wa ma'wahu jahannam. Saya ingin terangkan apa arti ridha Allah. Ridha Allah itu saya beri contoh. Ada orang mau lulus. Angka kelulusan katakanlah 5,5. Ya. Sudah lulus atau tidak? Belum. Angka kelulusan 5,5. Di akhirat itu angka kelulusannya 5 lebih. Yang mendapat 5 lebih udah lulus. Fa amma man saqulat mawazin, kan ditimbang. Ya toh? Kalau 5,5 masih sama. 5 lebih sedikit kebaikan Anda udah lulus. Oke. yang lulus ini mahasiswa yang lulus dengan angka minimal, puas dia atau tidak? Aduh, begitu. Kalau begitu ada yang diterima belum puas. Ya. Ya kan? Orang yang mau ridha Allah tidak mungkin apa yang dilakukannya itu pas-pasan angka lulus. Dia pasti ingin sesuatu yang lebih. Saya ya lulus tapi belum puas. Saya dapat angka berapa? 6. Aduh, belum puas. Dapat angka berapa? 7. Mungkin belum puas, ya. Ada orang yang baru puas kalau dapat 9. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah? Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana itu cari ridha Allah. Nah, pernah seorang bernama Sufyanis Sauri berdoa begini, ya Allah, saya mohon ridhamu. Ada seorang perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, lihat dia begini, minta ridha Allah, kamu belum ridha pada Allah, kok dia kau minta ridhanya? Jadi, bagaimana itu orang yang ridha kepada Allah? Dia katakan, sama keadaannya, apabila dia ditimpa musibah atau dia dapat nikmat. Kalau ditimpa musibah bagaimana kita ini yang mau lulus pas-pasan ini? Ya, mengeluh. Ya Allah, kok begini ya? Tidak menggerutu, mengeluh kok begini. Tetapi orang yang ridha pada Allah, kalau dia dapat musibah, itu sama keadaannya kalau dia dapat nikmat. Ah, itu baru ridha. Itu baru angka 8, 9, 10. Kalau tidak, nah, karena itu orang yang ridha kepada Allah, kekayaan tidak pernah melengahkan dia. Kemiskinan tidak pernah menjadikan dia lupa nikmat Allah yang lain. Oh, saya miskin, tidak punya duit, saya sakit, ini. Kan masih ada nikmat Allah yang lain. Nah, musibah, kegagalan tidak pernah menjadikan dia putus asa. Tugas betapapun beratnya tidak pernah menjadikan dia menggerutu. Itu orang yang ridha pada Allah. Siapa yang mengikuti mereka ini, baru lanjutan ayat kita ini, akhir ayat kita ini, hum darajatun indallah. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ada yang puas dengan 7, ada yang puas dengan 8, ada yang baru puas kalau dapat nilai 100. Ya toh? Demikian seterusnya. Saya kira itu ayat ya. Kita. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari ayat 159 sampai ayat 163 surah Ali Imran, mulai dari tentang bermusyawarah, kemudian juga bertawakal sampai kepada ridha Allah. Setelah jeda berikut kami akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Silakan, sudah ada penanya yang siap? Gini Ustaz, perintah memaafkan dan meminta ampunan dalam surat Ali Imran 159 tadi disebut setelah kelembutan. Terkesan kita bisa melakukannya setelah punya kelembutan. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita biar lembut? Banyak cara untuk melembutkan hati, tapi intinya adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan menyadari kelemahan kita. Nah, kita lihat sekarang, kalau ada satu orang melakukan kesalahan pada Anda, sadarilah bahwa kesalahan yang serupa dan lebih dari itu bisa Anda lakukan. Satu. Sadarilah bahwa kalau Anda melakukannya, Anda ingin agar itu dianggap tidak ada. Kalau Anda ingin bahwa itu dianggap tidak ada, maka lakukanlah hal serupa terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap Anda. Itu satu. Itu dari sisi kita. Dari sisi lain, dikatakan begini. Allah itu maha besar, maha kuasa. Sehingga, kalau Anda tidak mau memaafkan orang lain, apakah Anda juga tidak mau dimaafkan Allah? Ah, oke. Okay. Kalau tidak mau dimaafkan Allah, tidak usah maafkan orang. Nah, mau dimaafkan Allah, ya, maafkan juga orang. Itu hati menjadi lembut. Karena itu ada peringatan. Pada saat Anda kuasa untuk mampu untuk menjatuhkan suatu sanksi kepada orang lain, maka ingatlah ketika itu kuasa Allah terhadap Anda. Ya, nah, ini lembut hatinya nih. Mau dia memaafkan karena dia ingat Allah, dia ingat kelemahannya sebagai manusia. Itu intinya di sana sebenarnya. Nah, belum lagi kalau diingat bahwa orang yang memaafkan itu memperoleh ganjaran lebih banyak daripada kalau dia nuntut di akhirat. Ya. Anda sekarang berkata tiada maaf bagimu. Saya, kadang-kadang. Nah, bertanya, kalau saya tidak maafkan, saya tuntut di akhirat dapat berapa? 50-50. Kalau Anda maafkan, Anda dapat 100% dari Tuhan. Nah, ya. Coba ingat itu semuanya. Ya. Selanjutnya Pak, silakan. Bapak Profesor, mohon kiranya dijelaskan mengenai dua kosakata yang seolah-olah kita khilaf, yaitu sama antara musyawarah dengan demokrasi. Pertama, kalau di dalam Pancasila tidak ada kata demokrasi, tetapi adanya musyawarah dalam permusyawaratan dan sebagainya. Ya. Terima kasih sekali. Oh, ini perlu satu episode ini untuk menjelaskan ini pun tidak ini. Saya hanya ingin berkata begini, kita sebenarnya kita lihat kita dalam undang-undang dasar kita, ya toh, dalam Pancasila kita, dalam MPR kita, itu kata musyawarah justru disebutkan, tidak ada kata demokrasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya toh, hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Nah, demokrasi ini bisa macam-macam. Ya, dulu aja kita di Indonesia ada demokrasi terpimpin. Ya. Sekarang ada demokrasi liberal, ada macam-macam. Tapi intinya sebenarnya apa yang ingin, inti dari apa yang dikehendaki oleh Islam, bahwa jangan ada yang otoriter. Jangan memaksakan pendapat. Carilah pendapat yang terbaik dari orang lain, kemukakan. Itulah dia musyawarah. Ya, kalau demokrasi otomatis bisa-bisa secara langsung beda pendapat voting. Ya. Kalau kita kan di Indonesia mencari musyawarah untuk mufakat, ya. Jadi beda-beda ini, beda-beda. Nah, kita dalam ajaran agama ada syarat-syarat untuk orang-orang yang bisa kita mintai pendapat. Kita bisa bermusyawarah. Itu syarat-syaratnya, boleh jadi syarat-syarat itu berbeda dengan syarat-syarat dalam dunia demokrasi atau di dunia barat dengan demokrasinya. Kita punya demokrasi sebagai bangsa, ya. Kita kan namakan demokrasi Pancasila, ya. Sana. Jadi saya kira panjang sih ini kalau mau kita ceritakan. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa cari pendapat orang lain. Jangan menjadi otoriter, jangan memaksakan pendapat dalam hal-hal yang memang menjadi urusan mereka. Saya kira itu. Okay. Baik, menarik sekali pembahasan ini. Dan pemirsa tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali lagi dengan sesi tanya-jawab. Tafsir Al-Misbah, dan saya langsung menuju penanya. Silakan, Mbak. Apa perbedaan azam dengan iradah? Perbedaan antara azam dengan iradah. Azam dan iradah. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Okay. Azam itu keinginan, kehendak yang sudah bulat. Azam itu tekad. Iradah itu kehendak. Kehendak. Kalau saya berkata, saya mau pergi ke Solo, itu belum ada tekad, ya toh? Tapi saya bertekad untuk ke sana. Itu sudah beda kan? Jadi ada keinginan, ada tekad. Jadi itu sebenarnya bertingkat-tingkat. Bisa mulai dari niat, terus keinginan yang belum pasti, cita-cita, keinginan. Itu semua kehendak sebenarnya. Nah, baru kehendak, baru kehendak yang hampir pasti, baru tekad. Saya kira begitu, ya. Oke, satu lagi, Ibu. Tadi berkaitan dengan penjelasan tentang ridho Allah. Yang saya mau tanya itu, gimana ya kita mengenali diri kita sendiri bahwa usaha kita tuh udah sungguh-sungguh sudah maksimal, udah mentok kemana-mana, dan kemudian bahwa usaha kita tuh mendapat ridho dari Allah. Terima kasih. Ya, tidak mudah menjawab pertanyaan Ibu. Karena ridho itu yang tahu yang bersangkutan sendiri sebenarnya. Kita tidak bisa tahu dia sudah ridho atau tidak ini. Ha? Jadi itu kita sendiri kira-kira yang mengukur. Yaitu, bagaimana mengukurnya? Merasakannya itu gimana? Gitu? Merasakannya bagaimana? Mengenalinya gimana dalam hati kita? Gitu? Setelah usaha, setelah tidak ada lagi usaha yang bisa Anda lakukan dalam ketaatan kepada Allah, itu diduga Allah sudah ridha. Ya karena itu ada bedanya antara diterimanya amal dan diridhoinya amal. Beda. Ibu bisa memberi seseorang tapi hatinya mendongkol, bisa enggak? Bisa ada orang diberi sesuatu dia terima tapi tidak puas. Yang mengetahui persis itu yang bersangkutan. Nah, kalau dia rasa sudah sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang bisa dia lakukan, saya sudah ini. Tapi kan kita juga biasa berkata begini, sebenarnya saya masih bisa, tapi ada udah malas deh. Nah, itu. Bagaimana mau capek itu? Ridha. Anda sendiri tidak ridha dengan apa yang Anda lakukan, bagaimana mau Allah ridha kepada Anda? Nah, jadi hanya sekali lagi saya garis bawahi, jangan beranggapan kalau tidak diridhai itu lantas tidak dapat, tidak diterima. Boleh jadi diterima juga oleh Allah. Lulus juga, tapi lulusnya pas-pasan. Ya kan? Begitu. Ah, itu kita sendiri yang bisa mengukur ini. Saya sudah lakukan ini atau belum? Saya kira di situ. Ya. Dan apa intisari dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan pagi hari ini, Pak Quraish? Oke, yang pertama saya kira bagaimana seharusnya kita menghadapi setiap problem yang kita hadapi ini, yaitu antara lain mari bermusyawarah. Tidak rugi orang yang bermusyawarah. Yang kedua, untuk suksesnya musyawarah itu ada tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah di sini, yakni pikiran harus cerah, hubungan dengan Allah harus baik, harus tepat siapa yang kita ajak untuk bermusyawarah dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yang kita bisa angkat di sini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini kecuali di hari kemudian dia akan memikul khianatnya itu. Kemudian akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang kita bisa ambil kesimpulan adalah bahwa tidak sama orang yang mencari ridha Allah dengan orang yang hanya mau dikabulkan amalnya. Tidak sama orang yang mencari ridha Allah dan orang yang memperoleh murka Allah. Karena keadaan mereka berbeda-beda, maka perolehannya pun di sorga atau di neraka berbeda-beda. Saya kira itu. Ya. Jadi intisarinya adalah ajakan bermusyawarah dan alangkah lebih baiknya kalau kita bisa terapkan, kita mulai dulu dari skala yang paling kecil yaitu dalam rumah tangga kita. Esok dini hari saya akan kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, tetap bersama kami esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah, minal khotaya. Kasih. mempesona. Betapapun kita mengkhianatinya, tiada tertutup curahan rahmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Allah Maha Penyayang, penerima taubat, walau dosa sepenuh jagat raya, tiada tertutup pintu taubatnya. Wahai sahabat, cepatlah bertobat, karena ajal